بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan هذا معنى قوله ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. Inilah makna ucapan al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan barang siapa yang diam tidak mengatakan Al-Quran makhluk, tidak pula mengatakan Al-Quran bukan makhluk, maka ia berpemahaman Jahmiyah. Naam, إذ لا بد من الجزم. Iya, karena harus ada penegasan. لا بد من الاستيقان بأن هذا القرآن كلام الله تكلم به. Wajib untuk yakin bahwasanya Al-Quran adalah Allah Ta'ala, bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala mengucapkannya. Sami'ahu Jibrilu min Rabbil Alamina wa ballagahu Muhammadan alaihi salatu wassalamu. Jibril mendengarnya dari Rabb semesta alam dan menyampaikannya kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Ruhul Amin, yaitu Jibril, menurunkan Al-Quran kepada kalbumu agar engkau termasuk di antara para pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Wa min awdahil adillati ba'da hadhihi al adillati anna Allah tahadda bihil jinna wal insa an ya'tu bimithli kalamihi. Dan di antara dalil yang paling jelas setelah dalil-dalil ini, yaitu yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala menantang jin dan manusia dengan Al-Quran agar mereka mendatangkan yang semisal dengan ucapannya, yaitu yang semisal dengan Al-Quran. Faqala qul la in jatama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadhal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah wahai Nabi, sungguh apabila manusia dan jin bersatu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengannya, meskipun sebagian mereka menolong sebagian yang lain. Hada min akbaril ayati wa awdahiha ala anna hadzal qur'ana kalamullahi azza wa jalla wa anna muhammadan rasulullahi haqqan awhallahu ilaihi hadzal qur'ana. Ini termasuk di antara ayat yang terbesar dan yang paling jelas yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah Azza wa Jalla, dari sisi bahwa apabila manusia dan jin bersatu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Seandainya Al-Quran berasal dari ucapan manusia, tentunya satu orang saja dari kalangan manusia akan bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Dan menunjukkan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah benar-benar utusan Allah yang Allah wahyukan kepadanya Al-Quran ini. Fala Muhammadun wala ghairuhu walal jinnu wal insu idza jtama'u bima fihimul anbiya'u hatta al malaikatu wal insu la yastati'una an ya'tu bimithli hadzal qur'ani wala bi'ashri suwarin min mithlihi wala hatta bisuratin min mithlihi. Maka tidaklah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak pula selainnya, tidak pula jin dan manusia, apabila mereka bersatu, termasuk di dalamnya para nabi, bahkan para malaikat dan manusia, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini, dan tidak mampu mendatangkan 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran ini, bahkan tidak mampu mendatangkan 1 surat saja yang semisal dengan Al-Quran ini. Li'annahu kalamullahi subhanahu wa ta'ala tahadda bihil kuffara wa ghairahum minal makhluqati. Karena Al-Quran adalah ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah Ta'ala menantang dengannya orang-orang kafir dan selain mereka dari kalangan para makhluk. Qawluhu wa qala Rasulullah alaihi salatu wassalamu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathiran fa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa innaha dalalatun wa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajidhi. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Barang siapa berusia panjang di antara kalian sepeninggalku, maka pasti ia akan melihat banyak perselisihan. Maka jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama ini, karena perkara-perkara yang baru dalam agama ini merupakan kesesatan. Dan berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham. Al-hadithu huwa hadithul irbad ibn Sariyata radiyallahu ta'ala anhu qala kunna indan nabi sallallahu alaihi wasallam fawa'adhana maw'idhatan balighatan wajilat minha alqulubu wadharafat minha al'uyunu فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Hadis ini merupakan hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu ketika kami berada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, lalu beliau menasihati kami dengan nasihat yang sangat menyentuh, yang kalbu-kalbu takut karenanya dan mata-mata menangis karenanya. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat tersebut adalah nasihat orang yang akan berpisah. Maka berilah wasiat kepada kami. Qala usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ati wa innahu man ya'ish minkum فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalatun. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemerintah. Dan sungguh, barang siapa berusia panjang di antara kalian, maka pasti ia akan melihat banyak perselisihan. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama ini, karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru dalam agama ini merupakan kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa yuzadu fi ba'dir riwayati wa kulla dalalatin finnari, dan ditambahkan dalam sebagian riwayat, dan setiap kesesatan berada di dalam neraka. Wa hadzal lafdhu ma ya'ti fi kulli siyaqin. Dan lafaz ini tidaklah datang dalam seluruh penyebutan hadis ini, walakin majmu'u turuqihi yadullu ala annahu thabitun insya'allahu. Namun terkumpulnya jalan-jalannya menunjukkan bahwasanya lafaz tersebut sahih insya'allah. Hada lafzu kulla dalalatin finnari. Inilah lafaz setiap kesesatan berada di dalam neraka. Ma yujadu fi aksaris siyaqati wa yujadu fi ba'dis siyaqati. Lafaz ini tidak ada dalam kebanyakan penyebutan riwayat hadis ini dan didapati dalam sebagian penyebutan riwayat hadis ini. Fahadhal hadithu saqahul muallifu ba'da an saqa ba'dal bida'i liyahuthana bihadhal hadithi ala tamassuki bisunnati wa ala al-hadhari minal bid'i wa minha al-qawlu bi khalqil qur'ani. Maka hadis ini disebutkan oleh muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala setelah beliau menyebutkan sebagian kebid'ahan-kebid'ahan untuk menghasung kita dengan hadis ini agar berpegang teguh dengan sunnah dan agar menjauhi kebid'ahan-kebid'ahan. Dan di antara kebid'ahan-kebid'ahan tersebut adalah ucapan bahwa Al-Quran makhluk. Al-Zahiru anna al-musannifa saqa hadha al-haditha huna li hadha al-gharadhi. Yang nampak adalah bahwasanya musannif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis ini di sini untuk tujuan ini. Warubbama ra'a hadha ansaba makanin li siyaqatihi. Dan bisa jadi al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berpandangan bahwa inilah tempat yang paling sesuai untuk menyebutkan hadis ini. Fa inna min sunnatir rasuli wa sunnatil khulafa'ir rasyidina was sahabati ajma'ina annal qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin. Karena sesungguhnya di antara sunnah rasul, sunnah khulafa'ur rasyidin dan sunnah para sahabat seluruhnya adalah bahwasanya Al-Quran merupakan ucapan Allah bukan makhluk. Wal imana bisifatillahi kulliha alal wajhil ladhi aradahu Allahu min ghairi tahrifin wala tamthilin wala tashbihin wala ta'tilin. Dan juga mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala seluruhnya dalam bentuk yang Allah Ta'ala kehendaki tanpa merubahnya, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, tamthil tashbih semakna, dan tanpa meniadakannya. Hada huwa sunnatul rasuli wa sunnatul khulafa'ir rasyidina. Inilah dia sunnah rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Wa min dhimni hadhihil umuri al-imanu bi anna al-qur'ana kalamullahi. Dan termasuk di antara perkara-perkara ini, yaitu yang terkandung di dalam sunnah rasul dan khulafa'ur rasyidun, adalah mengimani bahwasanya Al-Quran merupakan ucapan Allah. Wa min dhimni al-muhdathatil khabithati allati hadathat fil islami al-qawlu bi khalqil qur'ani. Dan termasuk di antara perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini yang buruk, yang baru di dalam Islam, adalah ucapan bahwa Al-Quran makhluk. Idzan hadzal hadithu saqahu al-muallifu wallahu a'lamu fima yabdu lilhafi ala tamassuki bisunani wa bima kana alaihi rasulullah wa khulafa'uhu ar-rasiduna wa litahdhiri minal bid'i wadh-dhalalati. Kalau begitu, hadis ini disebutkan oleh muallif al-imam al-barbahari rahimahullah wallahu a'lam sebagaimana yang nampak, untuk menghasung agar berpegang teguh dengan sunnah-sunnah dan dengan apa yang dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para khulafa'ur rasyidun berada di atasnya, dan dalam rangka memperingatkan dari kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini, karena sesungguhnya seluruh perkara yang diada-adakan dalam agama ini merupakan kebid'ahan, dan seluruh kebid'ahan merupakan kesesatan. Fa innal haqqa fit tamassuki bisunani wal'abdi alaiha bin nawajidhi. Maka sesungguhnya kebenaran ada di dalam berpegang teguh dengan sunnah dan menggigitnya dengan gigi-gigi geraham. Wahadhal hadithu takallama alaihi kathiran fi munasabatin syatta yakfi ma qulnahu fi ma salafa. Dan hadis ini banyak disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam berbagai kesempatan. Cukuplah apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum.